hijauan burung-burung mengucapkan kata selamat kepadaku. Desiran angin-angin mengejakan makna bersatu kepadaku. Berbukitkan hijau, bersungaikan emas, membuatku gemas padamu. Kuil dan arca-arca mengartikan rasa budaya kepadaku. Slogan dan tema-tema padaku. Semak-semak rimbun, sawah-sawah tambun, membuatku sayang negeriku. Tapi yang ku impi-impikan, saudara-saudaraku, dapatkah mereka penuh nikmati sejuknya pagi. La la la la la. We got the more.